yang jadi makmum. Nah, Imam Abu Bakar yang tadinya jadi mas, ia berubah niatnya menjadi seorang makmum. Dan hal ini disetujui oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulang sholatnya dikarenakan awal dan pertengahan niat yang ada pada dia berbeda. Nah, kemudian selanjutnya adalah seorang yang di awal sholatnya dia berniat untuk menjadi makmum kepada si A. Kemudian di pertengahan sholatnya dia merubah niatnya untuk menjadi makmum kepada si B. Yang mana perubahan keimaman dari si A ke si B ini adalah perubahan yang syar'i. Hal ini diperbolehkan sebagaimana para sahabat yang tadi sudah kita sebutkan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertamanya para sahabat yang ada di belakang Abu Bakar menjadi atau mereka berniat untuk menjadi makmumnya Abu Bakar. Ya. Dan tatkala Rasulullah SAW menggeser Abu Bakar menjadi imam, sehingga Rasulullah SAW adalah imamnya, makmum yang tadinya niat imam ke Abu Bakar, mereka merubah niatnya menjadi makmum kepada Rasulullah SAW. Ini diperbolehkan. Kemudian, apabila seorang yang sholat di awal sholatnya dia berniat menjadi seorang makmum. Dia punya imam. Dia jadi makmum di belakang. Kemudian di pertengahan sholatnya, dia hendak merubah niatnya menjadi seorang imam. Seperti halnya, contohnya, dia berimam kepada seorang imam dan imamnya ini batal berhadap. Lantas imam tersebut pergi dan menunjuk kita untuk maju menggantikan posisi imam. Padahal di awal sholat kita niatnya jadi makmum. Di pertengahan kita jadi imam. Yang seperti ini boleh atau tidak? Jawabannya adalah diperbolehkan. Dan itu bahkan masyru', bahkan itu disyariatkan. Apabila imam batal, maka imam tidak menunggu-nunggu. Dan perinciannya sudah kita sebutkan kemarin. Apabila imam menilai para makmum adalah orang-orang yang sudah tahu hukum, maka imamnya langsung mundur ke belakang menunjuk siapa yang akan menggantikan posisinya. Namun apabila imam menilai makmum yang di belakangnya orang-orang yang belum paham hukum, sehingga apabila dia membatalkan sholatnya mereka akan kebingungan, maka imamnya dipersilakan untuk melanjutkan sholat sebagai imam walaupun berhadap, kemudian mengulangi sholatnya setelah dia salam. Nah, kemudian barakallahu fikum, perincian selanjutnya adalah seorang yang di awal sholatnya berniat sholat sendirian. Sendirian, tidak jadi imam, tidak jadi makmum. Dia niat sholat sendirian. Kemudian pertengahan sholatnya dia ingin merubah niatnya menjadi seorang imam. Sendirian, kemudian jadi imam. Contohnya, seorang sholat sahur, sholat malam, kemudian ada yang di belakangnya menoel dia. Istilahnya mengisyaratkan untuk dia jadi makmum kepadanya. Yang tadinya niat sholat sendirian, dia merubah niatnya menjadi seorang imam. Yang seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, saya pernah bermalam di rumahnya bibiku. Yang mana bibinya Ibnu Abbas adalah salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk melaksanakan sholat di malam hari, maka Ibnu Abbas pun bangkit pula mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallam sudah bertakbir. Kemudian Ibnu Abbas langsung masuk dan berdiri di sebelah kiri. Kemudian Rasulullah SAW memegang kepalanya Ibnu Abbas dan merubah posisinya menjadi ke sebelah kanan. Dalam hadis ini ada dalil Rasulullah SAW tadinya berniat sholat sendirian, kemudian merubah niatnya menjadi seorang imam. Yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian barakallahu fikum, seorang yang berniat menjadi makmum. Di awal sholatnya dia menjadi makmum. Di awal sholatnya dia berniat menjadi makmum, kemudian di pertengahan sholatnya dia niat ingin menjadi orang yang sholat sendirian. Jadi makmum, kemudian di pertengahan sholatnya ingin jadi orang yang sholat sendirian. Apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya adalah diperbolehkan apabila ada faktor-faktor syar'i. Diperbolehkan apabila ada sebab-sebab syar'i. Dikatakan oleh para ulama, contohnya seorang memisahkan diri dari jamaah, kemudian dia niat sholat sendirian. Kalau sudah niat sholat sendirian berarti otomatis tidak mengikuti imamnya, kan? Seperti halnya apabila imam membaca di dalam sholatnya dengan bacaan yang begitu panjang, sedangkan makmum tadi memiliki kebutuhan yang sangat emergensi untuk segera dipenuhi. Yang seperti ini, imamnya baca contohnya juz 28 atau juz 27 yang itu barakallahu fikum dibaca di sholat maghrib, dibaca bacaannya itu adalah 2 lembar Al-Qur'an 4 halaman, ya kan? Kepanjangan ini. Salah satu makmum ada kebutuhan yang sangat emergensi harus dipenuhi. Ya. Yang seperti ini barakallahu fikum, makmumnya boleh untuk merubah niatnya yang tadinya jadi makmum menjadi seorang yang sholat sendirian. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat yang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia sholat di belakang sahabat Mu'ad ibnu Jabal di waktu sholat subuh. Sahabat ini barakallahu fikum adalah seorang petani yang harus mau tidak mau bergegas secepat mungkin untuk ke tempat pertaniannya. Tatkala sholat subuh, ternyata Mu'ad ibn Jabal melakukan sholat subuh dengan bacaan yang panjang. Maka barakallahu fikum, orang ini membatalkan niat makmumnya, dia pun sholat sendirian. Dia berniat untuk sholat sendirian. Kemudian setelah itu ia melaporkan apa yang dia alami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengulangi salatnya. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan dia ini. Nah, walaupun kata para ulama apabila seorang begini keadaannya, lebih baik dia untuk membatalkan sholatnya secara keseluruhan, kemudian dia mundur ke belakang masjid atau dia pulang ke rumahnya sholat sendirian di sana. Tidak, dia masih di barisan jamaahnya, kemudian dia sholat dengan gerakan sendiri, tidak mengikuti imam. Yang lebih afdol, dia untuk membatalkan sholatnya. Walaupun perincian yang pertama tadi juga diperbolehkan. Walaupun dia berada di shof makmum yang ada, kemudian dia berbeda gerakan dengan yang lain, boleh. Ini diperbolehkan. Namun yang lebih afdal bagi dia untuk membatalkan secara keseluruhan, kemudian mengulangi sholatnya dari awal di belakang masjid, tidak sebarisan dengan makmum yang lain, atau dia mengulangi sholatnya di rumah dari awal. Nah, ya. Bagaimana kalau semacam ini, kita kan makmum ini, tapi di depan kita ada imam, bacaannya yang tidak jelas. Artinya tadbirnya, pengarapnya tidak sama. Apakah boleh kita keluarkan ini? Yang seperti ini barakallahu fikum, ini bukan sebab-sebab yang syar'i, ya. Selama imam tadi masih menyempurnakan rukun sholatnya, dia masih membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihahnya walaupun tajwidnya tidak bagus namun masih terdengar seperti Al-Fatihah. Berbeda halnya apabila sudah tidak terdengar lagi seperti Al-Fatihah. Nah, tajwidnya ini seperti apa? Kekurangan ilmu tajwidnya ini seperti apa? Ini ini buang angin. Tapi dia tetap melanjutkan iman. Baik. Ini dulu. Seperti tadi ya. Kekurangan tajwidnya itu sampai mana? Kekurangan tajwidnya sampai mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu masih terlihat seperti apa dia? Walaupun dari segi panjang pendeknya terkadang ada yang salah. Namun apabila masih terdengar seperti bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah, berarti dia masih menyempurnakan rukun sholatnya. Gak boleh bagi kita untuk membatalkan secara langsung, membatalkan secara langsung sholat kita di belakang dia. Nah, secara sengaja. Kemudian barakallahu fiikum tadi, pertanyaan yang kedua yang langsung disampaikan, apabila kita barakallahu fiikum sholat di belakang imam yang buang angin, namun dia tidak membatalkan sholatnya. Yang seperti ini juga dirinci. Yang seperti ini juga dirinci. Perkirakan, apakah imam tadi menganggap makmum-makmum yang di belakangnya paham hukum atau tidak? Ini perlu berjalan lagi. Perkirakan, imam tadi menganggap orang-orang yang di belakang ini paham hukum tidak atau tidak? Kalau yang di belakangnya ini santri-santri atau orang-orang yang sering taklim sudah disampaikan, tapi dia tidak membatalkan sholatnya, maka kita yang batalkan sholatnya. Karena kita tidak boleh sholat di belakang orang yang berhadat. Namun apabila kemungkinan besar makmum tadi buang angin, namun dia melanjutkan sholatnya karena mengetahui makmum yang di belakangnya dominan adalah orang-orang yang tidak paham hukum, apalagi di belakangnya bukan orang yang bisa diandalkan untuk memahami apa yang dibawakan oleh imam tersebut, maka dalam keadaan seperti ini barakallahu fikum, kita tetap melanjutkan sholat kita dan tidak mengulangi sholat lagi setelah kita barakallahu fikum selesai salat. Yang mengulangi hanya imamnya saja. Nah, baik, itulah beberapa perincian dalam perubahan niat seorang di dalam sholatnya. Dan termasuk perkara yang penting yang ingin kita sampaikan adalah bahwasanya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan diperbolehkannya perbedaan niat antara imam dan makmum. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama terkait diperbolehkannya perbedaan niat antara imam dan makmum. Maknanya apa? Seorang yang sholat wajib boleh sholat di belakang imam yang sholat sunnah. Begitu pula seorang yang sholat sunnah diperbolehkan untuk sholat di belakang imam yang sedang sholat wajib. Ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Dan juga ada hadis yang lain yang menunjukkan akan diperbolehkannya hal ini. Di mana barakallahu fikum, dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kanat alayka umara yu'akhiruna as-salata an waqtiha?" Au yamituna au yumituna sholata an waqtiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya dengan pertanyaan yang tujuannya ingin mendidik, bagaimana pendapat kalian apabila kalian ada di tengah-tengah para pemimpin yang senantiasa mengakhirkan sholat dari waktunya? Ya. Bagaimana apabila kalian berada di tengah-tengah pemimpin yang senantiasa mengulur-ulur sholat sampai keluar waktunya? yang mana kita disyariatkan untuk taat penguasa dan sholat di belakang mereka, baik mereka adalah orang-orang yang soleh atau mereka orang-orang yang fajir, orang-orang yang tidak soleh, kita disyariatkan untuk sholat di belakang mereka. Nah, ini penguasa-penguasa ini mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat duhur dilaksanakan pada 3:30. Sholat maghrib dilaksanakan 8:30. Yang imami adalah seorang sultan, seorang penguasa yang kita harus sholat di belakangnya. Kita berada di masjidnya, kita sholat di belakangnya, kita berada di lingkungannya, kita berada di masjidnya. Bagaimana ini? Maka Abu Dzar pun bertanya, "Fama ta'muruni?" Lantas apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah SAW, apabila saya mengalami yang seperti ini adanya. Dan alhamdulillah, penguasa-penguasa kaum muslimin jarang sekali yang seperti ini. Alhamdulillah. Wabihi wa'alaikum. Namun Rasulullah SAW di sini mengatakan seandainya ada. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, "Salli salata li waqtiha. Fa in adraktaha ma'hum fa shalli fa innaha laka nafilatun." Salatlah engkau salat sendirian dalam salat yang wajib di rumahmu. Salat wajib sendirian di rumahmu sesuai dengan waktunya. Dan apabila penguasa memerintahkan kamu untuk salat di belakangnya, kamu berada di lingkungannya, kamu berada di sekitar masjidnya, kemudian penguasa tersebut memerintahkan kamu untuk sholat di belakangnya, ada perintah penguasa di sini yang harus kita taati dan menjaga persatuan, ya, menjaga persatuan di bawah satu penguasa yang sah. Kamu sholat di rumah sendirian tepat pada waktunya, kemudian apabila kamu sholat dengan mereka, maka niatkanlah sebagai sholat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, "Fasholli," maka sholatlah engkau bersama mereka, "fa innaha laka nafilah," karena sholat tersebut untukmu sebagai sholat sunnah. Berarti barakallahu fikum, para penguasanya niat sebagai salat yang wajib dan kita salat di belakang mereka, berniat ini adalah salat sunnah bukan salat wajib. Dari hadis inilah para ulama mengambil sebuah kesimpulan, tidak ada larangan perbedaan antara niat seorang imam dan makmum. Kita sedang safar, ya, kita sedang safar. Kita mampir di sebuah masjid. Ada jamaah ya sholat di masjid tersebut, juga mereka para musafirin. Di sholat asar, mereka sholat asar, niat imamnya ini sholat asar. Namun kita belum sholat duhur. Namun kita belum sholat, kita boleh masuk ke jamaah tersebut dan meniatkan sholat duhur, walaupun imam kita berniat sholat asar. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Sekali lagi, tidak ada perselisihan di kalangan ahli fikih sedikit pun. Karena hadis-hadis terkait dengan hal ini adalah hadis-hadis yang sangat sahih dan hadis-hadis yang sangat jelas keberadaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian barakallahu fikum, selesai dari pembahasan seputar tentang niat di dalam sholat. Sebelum kita lanjutkan kepada bab selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Ini kita lagi sholat sunnah, umpamanya duhur gitu ya. Tiba-tiba ada satu atau dua orang datang. Juga akan kita beri makhluk. Kita sedang sholat sunnah ini, dikira sini sesuatu ini mungkin ya. Nah, sedangkan kita tidak boleh kan niat dari sunat wajib. Hah? Mana yang sebaiknya ini kalau kita Kristen, maksudnya kita mau kembali ke belakang dari sunat selesai itu. Mana yang baiknya ini? Batalkan sholat atau teruskan aja menurut imam yang di belakang. Ini sholat sunahnya qobliyah ya? Ya. Sholat sunah ya qobliyah. Qobliyah sebelum maksudnya, sebelum pelaksanaan sholat fardu, ya kan? Barakallahu fikum, yang ini bisa kita lakukan sebagaimana yang tadi kita isyaratkan, perbedaan niat imam dan makmum. Kita boleh sholat sunnah, dan apabila ada makmum yang tiba-tiba mengisyaratkan kepada kita, mereka makmum kepada kita dan mereka itu sholat duhur, silakan. apalagi mereka adalah orang-orang yang safar, apalagi mereka adalah para musafir. Boleh kita sholat sunnah duhur 2 rakaat, mereka mau sholat duhur kalau 4 rakaat, kalau kita sudah salat mereka berdiri lagi nambah 2 rakaat. Namun apabila mereka sholatnya qasar, maka kita salam dan mereka salam. Itu tadi niat kita sholat sunnah. Sholat sunnah. Kita tetap masih berada di atas niat kita. Meskipunnya kosong, datang sendirian. Nah, menunggu orang ini kan, menunggu jamaah dan ada datang. Ya sholat sunnah itu kita. Tiba-tiba ada orang mampir, satu atau dua orang menjadi makmum. Kalau mau sekalian dijadikan sebagai sholat wajib, tak boleh. Kalau mau dirubah, kita awal niat sholat sunnah mau jadi sholat wajib. Kalau mau kita tumpuk dapat ini ya, selagi ada makmum ini, ya kan? Tumpuk-tumpuk makmum ada. Ya. Kita diisyaratkan boleh kita batalkan. Harus dibatalkan kalau mau dirubah jadi sholat wajib. Harus dibatalkan niat kita. Kita diisyaratkan, kita batalkan langsung. Saya jadi sholat sunnah, sekarang kita sholat wajib. Nah. Ya. Sunnah salat fajar. Sunnahnya atau salat fardunya? Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu dimulai dari adzan subuh sampai qomat subuh. Itu salat sunnah fajar. Seperti salat sunnah yang lain. Salat sunnah qobliyah semuanya dimulai dari adzan sampai salat ditegakkan, yakni dengan dikumandangkannya iqamah. Nah, dalam permasalahan salat sunnah fajar ada sedikit faedah yang mungkin penting kita sampaikan juga. Apabila seorang terbiasa melakukan salat sunnah fajar sebelum salat fajar, ya, dia laksanakan ini terbiasa, alhamdulillah, rutin, alhamdulillah. Namun pada suatu ketika ada udzur yang menghalanginya untuk melaksanakannya. Mungkin dia masih tertidur dan terbangun tatkala imam sudah bertakbir. Berarti dia ketinggalan sholat sunnah qobliyah fajarnya ini. Nah, sebagai faedah kita sampaikan, apabila sesekali boleh seorang untuk mengqadha sholat sunnah fajar sebelum fajar tadi setelah melaksanakan sholat fajar. Ya, ini boleh. Kita terbiasa sholat sunnah sebelum fajar ini. Kemudian qadarullah kita bangun sudah kesiangan. Kita tidak bisa melakukan sholat sunnah fajar seperti biasanya. Apabila ini hanya sesekali, tidak terus menerus ya, sesekali mananya jarang, boleh setelah imamnya selesai salam, kita juga salam bersama imam, kita bangkit ke belakang sholat sunnah 2 rakaat sebagai qadha sholat sunnah sebelum fajar. Ini diperbolehkan khusus untuk sholat sunnah qobliyah fajar. Adapun waktu asalnya tadi, setelah iqamah sampai setelah adzan sampai dikumandangkannya iqamah. Nah, seperti itu. Ya. Ini saya mau kan di masjid-masjid tertentu ada yang doanya sendiri-sendiri, ada doa berjamaah. Kan seperti yang kita tahu kan antara Allah sama hamba ya kan tidak ada perantara. Seperti yang pertanyaannya, apakah pemimpin doa jamaah tersebut disebut dikategorikan perantara? Terus yang mana yang lebih baik, atau sendiri-sendiri atau doa berjamaah? Setelah sholat, terkadang di sebuah masjid ada imam yang memimpin makmumnya untuk berdoa. Dan barakallahu fikum, perlu diketahui, apabila ada seorang yang berdoa terlepas dari kejadian yang disebutkan tadi, imam setiap setelah sholat memimpin makmumnya untuk berdoa, terlepas dari hal ini, ya nanti tinggal diikutkan secara keumuman. Apabila ada seorang yang berdoa kemudian kita mengamini, kan keadaan seperti itu ya, ini bukan termasuk mengambil sebuah perantara antara kita dengan Allah. Karena yang berdoa seorang yang hadir di hadapan kita dan kita mendengar doanya sedangkan kita mengamini. Adapun mengambil perantara antara kita dan Allah adalah apabila ada seorang mayit, seorang yang tidak mungkin bisa berdoa dan berdoanya dan doanya kita dengar dengan telinga kita, tidak mungkin. Nah, yang seperti ini apabila dijadikan sebagai perantara, dia niatkan doanya itu kepada si mayit tadi agar si mayit tadi mengangkatnya kepada Allah, inilah yang dinamakan mengambil perantara antara dia dengan Allah. Adapun apabila ada seorang yang berdoa setelah sholat atau selainnya kemudian kita mengamini, maka itu bukan termasuk mengambil perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum, yang perlu diperhatikan, tidak ada datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabatnya termasuk al-khulafaur rasyidun al-mahdiyun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bahwasanya mereka setiap setelah sholat memimpin para makmum untuk berdoa. Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya ada salah satu tempat di akhir sholat yang mana doa apabila seorang berdoa di sana akan dikabulkan doanya. Ya, setelah setiap sholat itu ada tempat yang mustajab apabila seorang berdoa padanya. Para ulama fuqaha dari madhab Hambali mereka menjelaskan bahwasanya tempat tersebut adalah sebelum salam. Setelah seorang bertasyahud, kemudian bersolawat, kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara, nah setelah itu ada tempat yang mustajab. Apabila seorang berdoa di situ, maka itu adalah tempat yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Bukan setelah salam, tapi sebelum salam. Dan makna ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dinukil dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Nah, sehingga tadi secara pertanyaan yang pertama, apakah mengamini doa orang itu termasuk tawasul? Jawabannya tidak, boleh kita mengamini. Kemudian kasus yang kedua tadi, ada imam yang senantiasa memimpin para makmum untuk berdoa, yang seperti ini barakallahu fikum, kita katakan tidak ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun, walaupun itu hadis yang dhaif, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin para makmum di belakangnya untuk melaksanakan doa secara berjamaah, kecuali pada tempat-tempat yang khusus, pada salat-salat yang khusus seperti salatul istisqa. Seperti sholat istisqa, sholat meminta hujan. Kalau sholat meminta hujan, ini Rasulullah SAW memimpin doa di hadapan para sahabatnya dan mereka mengamininya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sedang safar, hari Jumat itu, dimana sedang dilaksanakannya sholat Jumat itu, mana yang lebih baik buat kita ini? Melaksanakan sholat Jumat atau dulu kalian safar bersama. Dalam permasalahan ini barakallahu fikum, apakah melaksanakan sholat zuhur atau melaksanakan sholat Jumat tatkala safar, pilih apa yang lebih mudah untuk anda. Tidak bisa dipastikan mana yang lebih afdal, namun yang lebih mudah untuk si musafir tadi itulah yang lebih baik. Seorang yang melakukan safar dari sini Samarinda, ya, ini safar ini, Bontang Samarinda, Teluk Pandan Samarinda. Di pertengahan perjalanan dia mendapati waktu pelaksanaan sholat Jumat, boleh dia hadir karena dia anggap melaksanakan sholat sunnah di sini tidak memberatkannya, tidak memberatkannya karena setelah sampai di kota Samarinda memungkinkan dia untuk melaksanakan sholat asar tepat pada waktunya. Namun apabila seorang melakukan perjalanan panjang kemudian ditegakkan di sana sholat Jumat, sedangkan dia mesti menjamak antara sholat di siang itu dengan sholat asar, dia harus menjamak. Ini jawaban penting, poin. Dia harus menjamak antara sholat di siang hari itu dengan sholat asar karena dia tidak mungkin melaksanakan sholat asar di darat. Dia harus di kendaraan nanti sholat asar. Tidak mungkin dia sholat asar di, tidak mungkin dia melakukan sholat asar di luar kendaraan. Dalam keadaan seperti ini, barakallahu fikum, lebih afdal bagi dia untuk memilih sholat duhur. Karena yang bisa dijamak dengan sholat asar hanyalah sholat duhur, bukan sholat jumat. Kalau seorang memilih sholat jumat, gak boleh dia jamak dengan asar juga. Yang boleh dijamak dengan asar adalah sholat duhur saja, sehingga pilih yang lebih mudah. Sehingga tadi kita katakan, tidak bisa kita pastikan yang lebih afdal, namun yang lebih afdal adalah yang lebih mudah untuk musafir tadi. Ya, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah perkara yang mudah. Inna mabu'istu bil hanifiyyati samhah. Rasul telah mengatakan, hanya saja saya diutus ini dengan agama yang hanif, agama yang lurus, as-samhah, lagi mudah. Sehingga dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan banyak kemudahan-kemudahan untuk para musafir. Seperti bolehnya mengqasar salat, bolehnya menjamak salat. Dan Allah Subhanahu wa taala suka apabila keringanan-keringanan yang Ia berikan kepada umat Muhammad SAW alaihi wasallam ini diambil. Ya. Bisa dari kesalahan itu. Ya. Bisa diserang para jamaah asar. Seseram, ha? Maksudnya? Dijamak. Dengan diserang jamaah asar. Oh, asar. Asar boleh diqasar. Asar boleh diqasar. Yang boleh diqasar zuhur, asar dan isya. Zuhur, asar dan isya boleh diqasar. Ini bahkan bagi musafir yang paling afdal untuk diqasar. Salat 4 rakaat jadi 2. Salat zuhurnya 2, salat asarnya 2. Ya. Ah. Qasar jamak boleh. Tapi kalau salat Jumatnya enggak boleh. Kalau salat Jumat enggak boleh. Dia hanya boleh melakukan sholat Jumat dan tidak menjamaknya dengan sholat asar. Sholat maghrib? Kalau sholat maghrib tidak bisa. Kalau sholat maghrib tidak bisa diqasar, harus tamam, harus sempurna. Ya, jadi sholat subuh 2 rakaat harus sempurna ini, nggak bisa diqasar. Diqasar 1 rakaat. Nah, subuh nggak boleh diqasar. Dan tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Tidak boleh subuh dijamak dengan sholat duhur. Kemudian duhur boleh dikosor 4 jadi 2. Begitu pula asar boleh dikosor 4 jadi 2. Dan boleh digabung sholat 2 rakaat duhur dan 2 rakaat asar. Ya, maksudnya digabung, dipisah dengan salam. Tidak disatukan menjadi 4 rakaat. Gitu. Ya. Dan tidak boleh asar dijamak dengan maghrib. Pasangannya asar hanya dengan zuhur saja. Kemudian maghrib dengan isya ini pasangan jamaknya. Dan yang boleh diqasar hanya sholat isya-nya saja. Adapun maghrib harus sempurna 3. Tidak boleh diqasar. Maghrib jadi 2 boleh, harus sempurna 3. Nah, itu tadi sholat. Iya, iya. Dari sholat di belakang qasar di akhir waktu kita bisa menyiapkan sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang mutlak? Sholat sunnah mutlak gitu. Biar kita kerjakan 4 rakaat begitu. Nah, tidak mengapa. Sholat sunnah mutlak mau 4 rakaat. Walaupun asalnya adalah 2-2, cuman kalau kondisinya seperti ini ya boleh 4. Walaupun 3 rakaat ya. Walaupun 3 rakaat juga diperbolehkan. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi Ustaz masalah. Ya, sunat. Sholat biasa subuh itu. Kobliya subuh, kalau kita tertinggal boleh dikodas setelah sholat subuh. Yeah. Ini pendapat atau ada para sahabat atau ini? Siapa tahu nanti. Ini ada dalam sebuah hadis, bukan pendapat saja. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW memperbolehkan. Ana lupa lafadz hadisnya secara nas, secara lafadz pasnya. Ana lupa. Namun barakallahu fikum, hal ini seingat saya disebutkan dalam hadis yang sahih. Adalah disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW membolehkan untuk mengqadha pelaksanaan salat sunnah qabliyah fajar apabila tertinggal untuk dilaksanakan setelah pelaksanaan salat fajar. Nah, ya. ini ketika sholat Jumat. Ketika azan dikumandangkan, ya azan dikumandangkan, kemudian kita masuk. Apakah yang didahulukan langsung sholat tahiyatul masjid atau setelah selesai menunggu setelah selesai sholat azan? Dalam permasalahan ini barakallahu fikum, secara hukum asal, apabila seorang masuk ke masjid kemudian sedang dikumandangkan adzan, maka menjadi perkara yang lebih afdol baginya untuk menjawab adzan terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan sholat sunnah agar dia mendapatkan dua pahala sekaligus. Ya. Ini apabila tidak ada yang menuntut dia untuk menjawab adzan. Namun apabila perkaranya seperti yang disebutkan tadi, sholat Jumat setelah adzan langsung ada kewajiban yang harus dia lakukan juga. Apa itu? Mendengarkan khutbahnya imam, khutbahnya khatib. Kalau khatibnya sekaligus imam, berarti khutbahnya imam juga. Nah, ada kewajiban yang harus dia lakukan juga. Sedangkan menjawab adzan adalah perkara yang apa ini? Menjawab adzan sunnah atau wajib? Perkara yang sunnah. Dan mendengarkan khutbahnya imam adalah wajib. Wajib. Sehingga barakallahu fikum, apabila kita masuk ke sebuah masjid, di situ sedang azan, maka barakallahu fikum tidak bisa dikalahkan perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah. Kita harus melakukan kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Kita melakukan sholat tahiyatul masjid walaupun kita tidak menjawab azan secepatnya. Dan apabila kita melakukan sholat dalam keadaan seperti ini, usahakan sholatnya sholat yang ringkas, tidak panjang-panjang. Ya, usahakan bagaimana caranya supaya kita selesai sholat, kita dapat sebanyak mungkin porsi khutbahnya imam ini. Ya, kalau tadi hukum asalnya jawab adzan dulu baru sholat. Namun apabila keadaan seperti tadi, sholat Jumat karena ada kewajiban yang harus dilakukan setelah itu, maka dia tidak menjawab adzan, dia langsung melakukan tahiyatul masjid. Barakallahu fiik. Ya. Ini kalau ada tausiah atau ta'lim ini ilmu wajib ini Ustaz ya. Tahiyatul masjid sunah ya. Bagaimana kalau ada ta'lim begini, kita baru masuk masjid, mana yang lebih utama? Mendengarkan ta'lim dulu atau sholat tahiyatul masjid? Dalam permasalahan ini barakallahu fikum, tidak semua ilmu itu wajib untuk dituntut. Nah, dalam permasalahan seperti kita kajian sekarang ini ya, permasalahan sholat. Kita sudah bisa sholat. Ya. Yang kita lakukan adalah memperdalam hukum-hukum sholat, ya kan? Alhamdulillah kita sholat lancar-lancar. Cuman yang kita lakukan di sini membahas sholat adalah bagaimana mendasari perbuatan kita dengan dalil-dalil yang ada serta menyampaikan beberapa hukum yang apabila terjadi apa harus kita lakukan. Nah, permasalahan seperti ini barakallahu fikum. Alangkah baiknya seorang untuk memulai dengan tahiyatul masjid terlebih dahulu. Beda halnya apabila dia belum paham sama sekali tentang permasalahan sholat. Kalau dia sholat terlebih dahulu sholat tahiyatul masjid, ya, dia akan tertinggal ilmunya. Maka boleh bagi dia untuk langsung duduk. Apabila ilmu yang akan dia tuntut tadi adalah ilmu yang sangat-sangat mendasar untuknya, yang gak boleh ketinggalan walaupun sejenak, langsung duduk. Namun dalam permasalahan seperti ini, dan ini yang paling banyak terjadi, ya, kajian-kajian yang kita lakukan kan hanya sekedar istilahnya mendasari perbuatan kita dengan dalil, kemudian hukum-hukum yang ada kita sampaikan, cabang-cabangnya. Yang ini tentunya masih bisa kita ambil walaupun kita tidak mendengar secara langsung, seperti kita mengambil dari kawan kita yang tadi hadir lebih dahulu. Kalau ada seperti cara jawab kalau itu memulai dengan tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum duduk di majelis. Nah, walaupun tahiyatul masjid hukumnya secara hukum yang saya yakini sampai sekarang adalah sunnatun muakkadah, hanya sekedar sunnah muakkadah saja, tidak sampai derajat wajib. Dan ini adalah kesepakatan para ulama zaman dahulu. Ya, kesepakatan para ulama zaman dahulu, mereka bersepakat bahwasanya salat sunnah tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah. Namun barakallahu fikum, ulama-ulama terakhir seperti Ibnu Baz, kemudian Ibnu Taimin dan yang lainnya, mereka berpendapat wajib dan mereka mengikuti pendapatnya Al-Ghazali dalam hal ini. Barakallahu fiik. Azan jam berapa Isya ini? Jam 7.35. 5 menit lagi. Sepertinya kalau kita lanjutkan juga tidak banyak yang kita ambil. Insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan takbir. Setelah niat seorang bertakbir, bagaimana lafal takbirnya, apa yang harus dia perhatikan tatkala dia melakukan takbiratul ihram, bagaimana mengangkat kedua tangannya, itu insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kalau kita salat itu dalam hadis itu apa ketika salat dua rakaat dan satu kali tahlil itu disunnahkan kita untuk duduk ikhtiyarnya atau duduk tawarruk itu Ustaz? Yang dua rakaat. Ya, salam gitu. Satu kali tahiyatnya. Yang ini barakallahu fikum sepertinya sudah. Ya, salat sunnah. Sudah Jumat. Ini pernah kita sampaikan sepertinya sebelumnya ya. Ya, kita sampaikan lagi tidak mengapa. Dalam permasalahan ini empat imam mazhab semuanya berbeda pendapat. Ya, empat imam mazhab semuanya berbeda pendapat. Imam Malik punya pendapat, Imam Syafi'i punya pendapat, Imam Abu Hanifah punya pendapat, Imam Ahmad punya pendapat. Namun pendapat yang paling kuat adalah dua pendapat, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i, dan ia yang paling banyak dipraktikkan di Indonesia, karena mazhab Syafi'i ini yang paling mewarnai masyarakat Indonesia saat ini. Mazhab Syafi'i, apabila seorang melaksanakan sholat yang ada dua tasyahudnya, maka tasyahud pertama iftirash, tasyahud dua tawarruk. Hal ini menjadi sebuah kesepakatan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Perbedaan antara keduanya adalah bagaimana apabila sholatnya adalah satu tasyahud saja. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya tasyahud tersebut harus dengan iftirash, adapun Imam Syafi'i tasyahudnya adalah tawarruk. Nah, dan seorang muslim diperbolehkan untuk memilih dua hal ini. Ya, anda katakan dua pendapat ini, karena pendapat Imam Malik dan pendapat Abu Hanifah dinilai oleh para ulama sebagai pendapat yang lemah. Kalau Imam Malik semuanya tawarruk, mau sholat zuhur tasyahud pertama tawarruk, tasyahud kedua tawarruk. Kalau Imam Abu Hanifah iftirash terus. Ya, iftirash terus. Sholat zuhur, tasyahud pertama iftirash, tasyahud kedua iftirash. Ini pendapat yang lemah sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Adapun pendapat yang kuat ada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Keduanya berdalilkan dengan satu dalil namun beda pemahaman. Nah, ini saja. Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat tersebut menyampaikan satu hadis dan Imam Syafi'i menyampaikan hadis yang sama dengan yang dibawa oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, sehingga hanya terjadi perbedaan pemahaman antara keduanya saja. Sehingga ini barakallahu fikum perkaranya mudah, silakan mau pakai pendapat Imam Syafi'i mau pakai pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala terserah, tafadhol, perkara yang luas. Nah, yang paling kuat dua itu. Saya tidak bisa mengatakan mana yang paling kuat karena dalilnya sama. Nah, barakallahu. Silakan mau pakai pendapat Imam Syafi'i yang itu sepertinya lebih bermasyarakat dengan kita di Indonesia ini. Pendapat Imam Ahmad silakan. Dalil yang mereka pakai kedua-duanya hadis yang sama. Nah, mungkin itu barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sampaikan, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.